Mitra bisnis, dalam serial tulisan di koran internet, Kwik Yanggi menyatakan, daya rusak KKN ditinjau dari sudut kebendaan sangat dahsyat. Selain itu, KKN yang telah memasuki pikiran, membuat seseorang tidak lagi berpikir waras, sehingga lambat laun menjadikan manusia itu sendiri menjadi imbecil, yang hidup hanya berdasarkan insting sama halnya dengan binatang. Untuk itu, Kwik Yanggi melihat bahwa pemberantasan KKN harus diwujudkan secepatnya melalui konsep dan action plan yang konkret. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Kwik Yanggi. Pak Kwik, Bapak melihat KKN sebagai akar dari masalah bangsa kita. Lantas untuk mengatasi masalah ini, langkah apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, menurut pendapat saya hanya satu faktor yang luar biasa pentingnya adalah pemberantasan KKN yang efektif. Oleh karena itu adalah kalau itu bisa dicapai, itu langsung terasa hasilnya. Oleh karena apa? Oleh karena semua pikiran yang sesat, itu semua dasarnya adalah corruptive mind. Jadi mental dan pikirannya yang sudah corrupted, yang sudah terkorupsi sebetulnya. Jadi korupsi itu tidak hanya dalam arti mencuri uang, tetapi pikiran juga bisa corrupted. Tetapi untuk adilnya, kita juga harus segera mengatakan kalau memang pemerintah mau memberantas seperti itu, secara konsisten juga harus dinaikkan dong gajinya. Karena banyak orang-orang yang harus mengambil keputusan, gajinya tidak cukup untuk hidup satu bulan. Gimana? Pak Kwik, saat ini kita berharap pada peran KPK untuk memberantas KKN. Nah, seperti apa pandangan Bapak tentang hal ini? Nah, sekarang KPK ini yang susah ya. Kejaksaan Agung, polisi, semua penegak hukum ini. Yang sulit itu mereka berhadapan dengan pelaku korupsi yang sudah terlanjur mempunyai uang yang sangat besar, sangat banyak. Sehingga kita melihat ya ada orang-orang yang sudah menjadi bahan pembicaraan umum. Belum merupakan bukti, tapi kan indikasi kuatnya yang korupsinya justru sangat besar jumlahnya itu sama sekali tidak pernah disebut namanya. Ada kan beberapa yang luar biasa korupsinya. Semua orang tahu menjadi bahan pembicaraan orang, tapi tidak pernah disebut, tidak pernah ditanya saja, tidak pernah diselidiki gitu. Itu banyak sekali. Nah itu kenapa bisa begitu gitu kan pertanyaannya. Ya pengaruh uang itu luar biasa. Yang kena kan yang kecil-kecil. Ya puluhan miliar itu buat Indonesia itu kecil loh. Buat dunia perkorupsian Indonesia puluhan miliar itu kecil. Karena kalau dia korupsinya segitu nggak mampu dia menyokok sampai tertutup semuanya dari segala segi, nggak mampu dia. Demikian Kwik Yanggi, saya Kiki Wijaya.